Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan kita masih di tafsiran dari Quran Surat Al-An'am, yang kali ini kita awali dari ayat ke-91. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian dilanjut dengan pembacaan tafsirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون. Mereka kaum musyrikin benar-benar tidak menghormati dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika mereka mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis salam, di mana kitab itu sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Allah mengatakan kepada umat Nabi Musa Yahudi, taj'alunahu qaratisa, kalian jadikan isi dari pada Alkitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang kalian tampakkan namun seringnya kalian sembunyikan. Dan telah diberitahukan kepada kalian hal-hal yang tidak kalian ketahui dan tidak pula diketahui oleh bapak-bapak kalian. Qulillah, katakanlah Allah lah yang telah menurunkan kitab tersebut. Kemudian tinggalkan mereka dalam pembicaraannya yang batil, biarkan mereka bermain-main dalam hal itu. Ayat ini adalah merupakan bantahan yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum musyrikin yang mengingkari adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para anbiya. Kita lihat tafsirannya. Qala wa ma 'azzama ha'ula'il musyrikuna Allah haqqa ta'dhimihi. Mereka kaum musyrikin benar-benar tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Idh ankaru أن يكون الله تعالى قد أنزل على أحد من البشر شيئا من وحيه. Mereka dikatakan seperti itu karena mereka mengingkari kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada seseorang dari golongan manusia sesuatu dari wahyunya. Ini yang kita sampaikan tadi, bahwa kaum musyrikin mengingkari ada kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya. Dan itu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk tidak adanya pengagungan kepada Allah. Kemudian di ayat itu Allah katakan, قُلْ لَهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولِ, katakan kepada mereka wahai Rasul, إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَزْعُمُونَ فَمَنِ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ نُورًا لِلنَّاسِ وَهِدَايَةً لَهُمْ. Kalau memang persoalannya seperti yang kalian duga, maka siapakah yang telah menurunkan kitab kepada Musa, di mana kitab tersebut dibawa oleh Musa ke tengah-tengah kaumnya sebagai cahaya bagi manusia dan petunjuk bagi mereka. Jadi ada kitab sebelum Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kitab Taurat. Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa membawa kitab ini ke tengah-tengah kaumnya, menyampaikan petunjuk kepada mereka. Jadi salah anggapan kaum musyrikin bahwa Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia dari wahyunya. Buktinya ada kitab yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Musa. Kalau seandainya Allah Azza wa Jal tidak menurunkan apapun dari wahyunya, maka siapa yang menurunkan kitab kepada Musa? Mereka tidak bisa menjawabnya. Ya. ثم توجه الخطاب إلى اليهود زجرا لهم. Kemudian di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala arahkan pembicaraan mengenai orang-orang Yahudi sebagai bentuk peringatan untuk mereka. Kata Allah, تَجْعَلُونَ هَذَا الْكِتَابَ فِي قَرَاطِيس مُتَفَرِّقَهُ. Kalian wahai Yahudi, Yahudi adalah umatnya Nabi Musa, diturunkan ke tengah-tengah mereka kitab Taurat. Kalian wahai kaum Yahudi, jadikan kitab ini atau isi daripada kitab ini fi qaratis mutafarriqah, tertulis atau ditulis pada lembaran-lembaran kertas yang terpisah-pisah. Tadharuna ba'daha wa taktumuna katsiran minha. Sebagiannya kalian tampakkan, perlihatkan, dan sebagiannya yang lain yang jumlahnya lebih banyak kalian sembunyikan. Wa mimma katamuhu al-ikhbar an sifati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nubuwwatihi. Dan di antara yang mereka sembunyikan adalah berita tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan soal kenabiannya. Jadi orang-orang Yahudi saja tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada Musa kitab Taurat. Buktinya mereka salin isi daripada kitab Taurat itu dalam kertas, lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Hanya saja orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa tidak jujur dalam hal ini. Sebagian dari isi kitab itu yang sudah mereka salin di kertas-kertas atau lembaran-lembaran itu mereka tampakkan, mereka perlihatkan, dan sebagiannya lagi mereka sembunyikan. dan yang disembunyikan jumlahnya lebih banyak daripada yang mereka tampakkan. Itu ketidakjujuran kaum Yahudi. Di antara yang mereka sembunyikan adalah berita tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan soal nubuahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kaum musyrikin, orang-orang Yahudi saja mengakui kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Maka apa alasan kalian kok mengingkari adanya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya. Qala wa'allamakumullah ma'syaral arab bil Qur'an. Kemudian Allah di ayat ini mengatakan, Allah telah memberitahukan kepada kalian wahai segenap orang-orang Arab melalui Al-Qur'an, alladzi anzalahu 'alaikum, yang telah Allah turunkan ke tengah-tengah kalian. Fihi khairun fihi khabarun man qablakum wa man ba'dakum. Di dalam Alkitab Al-Qur'an ini ada berita tentang orang-orang sebelum kalian dan orang-orang yang datang setelah kalian. Wa ma yakunu ba'da mautikum, dan ada juga berita tentang hal-hal yang akan terjadi setelah kematian kalian. Ma lam ta'lamuhu antum wala aba'ukum, yang sebelumnya kalian tidak ketahui dan bapak-bapak kalian pun tidak mengetahuinya. Qila Allah huwallazi anzalahu. Katakan kepada mereka kaum musyrikin, Allah lah yang telah menurunkan Al-Kitab. Dialah yang telah menurunkannya. Thumma da'haula fi hadithihim al-batil wa yakhuduna wa yal'abun. Lalu biarkan mereka dalam pembicaraannya yang batil, mereka berbincang-bincang dalam hal tersebut, wa yal'abun, dan mereka bermain-main dalam hal ini. Nah, jadi tidak perlu digubris adanya kaum musyrikin yang mengingkari Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengingkaran mereka itu sama sekali tidak beralasan. Pengingkaran mereka itu sama sekali tidak berbobot, ya. Tidak penting. Jadi enggak perlu dihiraukan. Nah. Dan itu sebagai bukti bahwa mereka memang benar-benar tidak mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat yang ke-92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummul qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Allah berfirman, wa hadza kitabun, dan kitab ini, maksudnya Al-Qur'an, adalah kitab yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Walitunzira ummul qura, dan untuk memberikan, agar kamu memberikan peringatan wahai Rasul kepada ummul qura, penduduk Makkah, waman haulaha, dan siapa saja yang ada di sekitarnya, dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, senantiasa mereka mengimani Al-Qur'an, Al-Kitab ini. Wahum ala salatihim yuhafidhun, dan mereka senantiasa menjaga salat-salatnya. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu tujuan dari diturunkannya Al-Kitab, Al-Qur'an. Pertama, sebagai pembenar bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Kedua, sebagai peringatan khususnya kepada penduduk Mekah dan yang ada di sekitarnya. ya, bersifat umum seluruh kaum muslimin di berbagai negeri. Kemudian Allah jelaskan bahwa orang-orang yang beriman, mereka percaya kepada Al-Quran ini. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menentangnya. Tafsirannya, qala wa hadzal qur'anu kitabun anzalahu ilaika ayyuhar rasul. Al-Quran, kitab ini Allah telah turunkan kepadamu wahai Rasul. Azimun naf'i, besar sekali manfaatnya. Yashhadu ala sidqi ma taqaddamahu minal kutubil munazzalah wa annaha min indillah. Al-Quran ini menjadi saksi akan benarnya kitab-kitab yang telah lewat, yang diturunkan, dan kitab-kitab tersebut benar-benar datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalnahu litukhawwifa bihi min adzabillah wa ba'sihi ahla Makkah wa man haulaha min ahli aqtaril ardi kulliha. Kemudian kata Allah di ayat ini, kami menurunkan Al-Quran ini agar engkau wahai Rasul menanamkan rasa takut dari azab Allah dan kemurkaannya, khususnya kepada penduduk Mekah dan kepada yang ada di sekitarnya dari seluruh penduduk bumi, seluruh manusia yang tinggal di berbagai negeri. Tidak hanya untuk ahli Mekah saja. Kemudian kata Allah, walladzina yusaddiquna bil hayatil akhirah yusaddiquna bi anna al-qur'ana kalamullah. Orang-orang yang membenarkan, yang beriman, percaya kepada adanya kehidupan akhirat, maka mereka akan percaya dan membenarkan bahwa Quran itu adalah kalam Allah. Wa yuhafizuna ala iqamis salat fi awqatiha, dan mereka juga senantiasa menjaga untuk menegakkan sholat pada waktu-waktunya. Nah, kemudian ayat yang ke-93, Allah berfirman, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Tidak ada yang lebih zalim selain dari orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, atau dia mengatakan diturunkan wahyu kepadaku, padahal tidak ada satu wahyu pun yang diturunkan kepadanya. Wa man qala saunzilu mithla ma anzalallah, dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan aku akan menurunkan Alkitab seperti yang Allah turunkan. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kata Allah, seandainya kamu lihat bagaimana keadaan orang-orang zalim itu saat mereka dalam tekanan-tekanan kematian dan para malaikat membentangkan tangan-tangannya kemudian memaksa nyawa-nyawa mereka untuk keluar, akhriju angfusakum, keluarlah ya, nyawa kalian. Al-yawma tuzawna azabal hun, hari ini kalian akan diberi balasan azab yang menghinakan karena apa yang kalian katakan atas Allah tanpa hak, dan karena kalian senantiasa menyombongkan diri terhadap ayat ayatnya. Pertama, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan soal siapa orang yang disebut zalim dengan tingkat kezaliman yang berat, yaitu yang membuat kedustaan atas nama Allah. Ini yang pertama. Atau mengatakan bahwa telah diturunkan wahyu kepadaku, padahal tidak sama sekali. Ya. Dan yang kedua, yang mengatakan aku akan menurunkan Alkitab seperti yang Allah turunkan. Kalau kita dengar di zaman ini, ada yang mengatakan saya sudah mendapatkan wahyu, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada kita jauh sebelumnya. Di ayat ini Allah singgung bahwa orang yang paling zalim itu adalah orang yang mengatakan telah diturunkan wahyu kepadaku, padahal tidak. Ya. Kemudian di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan akhir dari perjalanan mereka, orang-orang yang zalim, di mana mereka akan mendapatkan siksa ketika mereka menghadapi kematian. Mereka benar-benar dalam tekanan, bahkan ruhnya dipaksa dicabut oleh para malaikat. Waliyaubillah. Nah, kita lihat tafsirannya. Waman asyaddu zulman, kata Allah di ayat ini, siapa yang lebih zalim? Mimman ikhtalaqa 'alallahi ta'ala qawlan kadiban, dibandingkan dengan orang yang membuat kata-kata dusta atas nama Allah. Fadda'alahu, fadda'a annahu lam yab'ats rasulan minal bashar aw idda'a kadiban annallaha awha ilayhi wa lam yuhi ilayhi syai'an. Dia mengklaim bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul pun dari kalangan manusia, atau dia mengklaim secara dusta bahwa Allah telah menyampaikan wahyu kepadanya, padahal tidak ada sama sekali wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Au idda'a annahu qadirun an yunzila mithla ma anzalallahu minal Qur'an, atau mengklaim bahwasannya dia mampu menurunkan seperti apa yang telah Allah turunkan dari Al-Qur'an. Ini pernyataan yang menggambarkan kezaliman yang berat, kezaliman yang sampai pada tingkatan kafir. Ya. Kemudian kata Allah di ayat itu, walau annaka absarta ayyuhar rasul, mulai Allah sebutkan balasannya. Kalau seandainya engkau lihat wahai Rasul, haula al-mutajawizin al-had, mereka-mereka yang melampaui batasan, yakni zalim, wahum fi ahwalil maut, sedang mereka dalam menghadapi kematian, la ra'aita amran hailan, niscaya kamu akan melihat perkara yang mencengangkan, mengerikan. Disiksa saat akan dijemput oleh kematian. Wal malaikatul ladzina yaqbiduna arwahahum basitu aydihim bil adzab qailina lahum akhriju anfusakum al yauma tuhanuna ghayatal ihana. Dan para malaikat yang mereka akan mencabut ruh-ruhnya, nyawa-nyawanya. Mereka para malaikat itu membentangkan tangan-tangannya dengan azab, seraya mereka mengatakan, akhriju anfusakum, keluarlah atau keluarkan ruh-ruh kalian. Al-yawma tuhanuna ghayatal ihanah, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan sehina-hinanya. Kama kuntum tukadzibuna 'ala Allah, sebagai balasan atas kedustaan yang kalian buat kepada Allah. Wa tastakbiruna 'an ittiba'i ayatihi, dan karena kalian menyombongkan diri dari mengikuti ayat-ayatnya. Wal inqiyad li rusulihi, dan menyombongkan diri dari patuh mengikuti para rasul-rasulnya. Nah, itulah akhir dari perjalanan kaum yang zalim. Ya. Tidak menunggu waktu lama, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala saat mereka dijemput oleh kematian. Ayat yang ke-94 berikutnya. Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Allah berfirman, walaqad ji'tumuna furada, sungguh nanti kalian akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, tidak berkelompok, ya. Tidak datang secara gerombolan, ya. Bareng-bareng, tapi sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marratin, persis seperti pertama kali kami ciptakan kalian. Dan kalian akan tinggalkan apa-apa yang telah kami karuniakan kepada kalian di belakang punggung-punggung kalian. Dan kami tidak akan melihat adanya penolong bersama kalian, yang kalian sangka bahwa penolong-penolong itu sebagai syarikat bagi kalian. Sungguh telah terputus hubungan antara kalian, dan sungguh telah menyesatkan kalian apa yang kalian sangkakan. Ini ancaman yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kaum musyrikin, zalimin. Tafsiran dari ayat ini, walaqad ji'tumuna lil hisabi wal jaza furada. Allah menegaskan bahwa kalian akan datang kepada kami untuk menghadapi hisab dan pembalasan furada, sendiri-sendiri. Kama aujadnakum fid dunya awwala marratin khuffatan 'urratan, persis seperti awal kali kami adakan kalian di dunia dalam keadaan huffatan 'urratan, tanpa alas kaki dan telanjang. Semua kita terlahir dalam keadaan seperti itu. Wa taraktum wara'a dhuhurikum ma makkannakum fihi mimma tatabahawna bihi min amwalin fid dunya. Dan kalian nanti, kata Allah, akan meninggalkan di belakang punggung-punggung kalian ma makannakum fihi, sesuatu yang membuat kalian nyaman. Mimma tatabahawna bihi min amwalin fid dunya, yang kalian selalu banggakan, yaitu berupa harta benda di dunia. Apapun yang kita miliki di dunia, saat nanti di akhirat akan kita tinggalkan. Enggak ada satupun yang kita miliki akan ikut serta bersama dengan kita. Ya. Sebanyak apapun teman kita sewaktu di dunia, saat kita menghadap Allah untuk hisab dan pembalasan, maka kita akan sendirian. Persis seperti ketika awal kali kita terlahir ke dunia. Wa ma nara ma'akum fil akhirati awthanakum allati kuntum ta'taqiduna annaha tashfa' lakum. Dan kami, kata Allah di ayat itu, tidak akan melihat kalian atau bersama kalian di akhirat, awthanakum, berhala-berhala yang kalian yakini sebagai penolong bagi kalian. Artinya, apa yang dibanggakan oleh kaum musyrikin ketika mereka memiliki banyak sembahan di dunia, itu menjadi sesuatu yang tidak berarti sama sekali. Apapun yang mereka sembah, berhala-berhala, patung dan lain sebagainya, sama sekali tidak bermanfaat dan tidak akan menyertai mereka. Ya. Karena Allah sudah tegaskan di ayat ini, wama naro ma'akum syufa'a, kami tidak akan melihat ada syufa'a, penolong-penolong bersama kalian, yang kalian sangka penolong-penolong tersebut menjadi sekutu bagi kalian. Wa tad'una annaha syuraka ma Allah fil ibadah. Kalian sangka bahwa penolong-penolong itu sebagai syarikat di samping Allah dalam hal ibadah. Laqad zala tawasulukum alladhi kana bainakum fid dunya. Kata Allah, laqad zala, sudah hilang hubungan antar kalian di dunia. Ya. Sudah enggak ada lagi hubungan antara kaum musyrikin dengan berhala-berhalanya, dengan sekutu-sekutunya. Di akhirat diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahaba ankum ma kuntum tad'una min anna alihatakum syuraka lillah fil ibadah. Dan lenyap sudah apa yang selama ini kalian klaim sebagai ilah-ilah kalian dalam beribadah kepada Allah. Wa dhahara annakumul khasiruna li anfusikum wa ahlikum wa amwalikum. Dan nampak jelas bahwasannya annakum al khasiruna li anfusikum, kalian adalah orang-orang yang merugikan diri-diri kalian, merugikan keluarga kalian, dan merugikan harta benda kalian. Ini akibat dari kesesatan. Ya. Seseorang boleh saja merasa bangga dengan apa yang dimilikinya, harta, keyakinan yang batil, apalagi saat banyak pengikut. Tetapi ingat, semua itu menjadi sesuatu yang tidak berarti di akhirat nanti. Justru mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-dirinya sendiri, merugikan keluarganya, merugikan harta benda yang mereka miliki. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-95. Allah berfirman, innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. dalikumullah fa anna tufakun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, mengadakan al-hab wan-nawa, benih, benih dan biji, bijian. Yukhrijul hayya minal mayyit, dialah Allah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Fa anna tufakun, maka bagaimana bisa kalian dipalingkan. Mulai dari ayat 95 ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan segala hal yang menunjukkan keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya dan kekuatannya. Dan itu menjadi bukti bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, tafsiran dari ayat ini, inna Allah ta'ala yashukul hab, sesungguhnya Allah tegaskan bahwa hanya Allah lah yang membelah benih-benih. Fayakhruju minhu az-zar'u, keluar dari benih tersebut tumbuh-tumbuhan. Wa yashuqqu an-nawa, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang membelah biji-bijian. Fayakhruju minhu as-syajar, lalu keluar darinya pohon-pohon. Yukhrijul hayy minal mayyit, dia Allah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kal insani wal hayawani masalan minan nutfati, seperti mengeluarkan manusia dan binatang minan nutfati, dari air mani. Sedangkan air mani itu benda mati, tapi lahir dari air mani tersebut manusia dan binatang. Inilah yang dimaksud dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan al mayyit, yang mati, dari yang hidup. Kan nutfati minal insani wal hayawan, seperti keluarnya nutfah air mani minal insan wal hayawan, dari manusia dan binatang. Manusia dan binatang hidup. Inilah yang dimaksud dengan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dzalikumullah ai fa'ilun hadza huwa Allah, itulah Allah. Maksudnya yang melakukan hal tersebut hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, satu-satunya. La syarikalah, enggak ada syarikat baginya. Enggak ada yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Enggak ada yang mampu membelah benih-benih sehingga keluar darinya tumbuhan. Enggak ada yang mampu membelah biji-bijian sehingga keluar darinya pohon-pohon. Lahul mustahiq lil ibadah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, Allah. Fakaifa tusrafuna 'anil haqq ilal batil? Maka pertanyaannya, kalau kalian tahu hal ini, bagaimana bisa kalian dipalingkan dari kebenaran menuju kebatilan? Fata'buduna ma'ahu ghairah, lalu kalian menyembah selain Allah. Nah, ini sindiran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah, enggak ada yang menggerakkan apa yang ada di muka bumi ini kecuali Allah, maka satu-satunya zat yang harus kita ibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Keliru kalau seandainya kita meyakini semua itu, tapi dalam praktek ibadah justru kita lakukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ayat Allah katakan fa'anna tu'fakun, bagaimana bisa kalian dipalingkan dari kebenaran menuju kebatilan. Artinya bagaimana bisa kalian beribadah kepada selain Allah, padahal kalian yakini kalau Allah itu yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Berikutnya ayat yang ke-96. Allah berfirman, Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Faliqul isbah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyingkap mentari pagi. Wa ja'ala al-laila sakanan, Allah jadikan waktu malam sebagai waktu istirahat, berdiam diri. Wasyamsa wal qamara husbanan, dan Allah jadikan matahari dan bumi sebagai alat untuk menghitung hari, menghitung bulan. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan yang telah dibuat oleh Zat yang Maha Mulia dan Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita lihat di ayat kedua, Allah sampaikan tentang kekuasaannya. Ya. Tafsirannya, Wallah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi syaqa diya as-sabah min zulamil lail. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menyingkap cahaya pagi, min zulamil lail, dari kegelapan malam. Karena sebelumnya malam gelap, kemudian datang waktu pagi, maka kegelapan itu disingkap dengan cahaya pagi. Siapa yang mampu melakukan hal ini? Tidak ada seorang pun kecuali Allah. Apakah mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Ya. Kenapa selalu sama waktunya? Kenapa tidak disingkap waktu pagi itu jam 12 malam? Justru jam 12 malam itu masih gelap. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya terjadi dengan sendirinya, tentu tidak akan teratur, acak waktunya, ya kan? Tapi ini selalu, setelah malam selalu datang cahaya pagi. Nah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyingkap cahaya pagi setelah gelapnya malam. Wa ja'ala al-laila mustaqarran, dan Allah jadikan malam hari itu sebagai tempat berdiam diri, tidak melakukan banyak aktivitas, sekalipun ada aktivitas terbatas. Yaskun fihi man yat'ab bin nahar, di mana akan tinggal di waktu malam orang-orang yang lelah di waktu siang. Siang lelah beraktivitas, istirahatnya kapan? Malam. Inilah yang dimaksud dengan wa ja'ala al-laila sakanan. Allah Azza wa Jal jadikan malam itu sebagai tempat berdiam diri, tempat istirahat. Nah, tempat istirahat orang-orang yang kelelahan di waktu siang. Fayakhud nasibahu minar rohah, sehingga ia bisa mengambil bagian dari waktu istirahatnya. Coba kalau seandainya tidak ada waktu malam, 1 kali 24 jam siang terus. Kapan istirahatnya? Sulit waktu siang itu untuk bisa istirahat. Kalaupun bisa, terbatas. Tetap orang yang sudah tidur siang butuh tidur di waktu malam. Jadi keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya Allah yang melakukannya. Kembali ke pertanyaan di ayat pertama, fa'anna tu'fakun, bagaimana bisa kalian dipalingkan? Bagaimana bisa kalian sembah selain Allah? Bagaimana bisa kalian sekutukan Allah dengan selainnya? Padahal yang menyingkap waktu pagi, ya, setelah gelap malam, ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala syamsa wal qamal yajriyani fi falakaihima. Kemudian di ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa dialah yang telah menjadikan matahari dan bulan keduanya berputar pada porosnya. Bihisabin, dengan perhitungan mutqinin, perhitungan yang tepat, muqaddarin, tertata, ya. Ada matahari, ada bulan, matahari keluarnya di waktu yang tepat, bulan pun demikian, ya. Ini ada yang menggerakkan, ini ada yang melakukannya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Ya. Enggak pernah tertukar waktu kemunculan keduanya. Enggak ada matahari muncul di waktu malam, tidak ada bulan muncul di waktu siang. Ya. Keduanya berputar pada porosnya. Dan itu sebagai perhitungan, di mana kita bisa menghitung waktu demi waktu, menentukan waktu. La yataghayyar wa la yadhrib, tidak pernah berubah, tidak mengalami keguncangan. Enggak pernah berubah, tidak pernah mengalami keguncangan. Dzalika taqdirul aziz alladzi azza sultanuh, itulah ketetapan Zat yang maha mulia, alladzi azza sultanuh, yang maha kuat kekuasaannya. Al-alimu bimasalihi khalqihi, zat yang maha mengetahui maslahat-maslahat makhluknya. Watadbir syu'unihim, dan urusan-urusan makhluknya. Wal-aziz wal-alimu min asma'illahil husna yadullani ala kamalil izzah wal-ilmi. Kemudian al-aziz, al-alim, keduanya merupakan nama dari nama-nama Allah yang paling baik, yang menunjukkan kesempurnaan izzah, kesempurnaan kemuliaan, dan kesempurnaan ilmu. Nah. Selanjutnya ayat ke-97. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum litahtadu biha fil dhulumatil barri wal bahri qad fassalna al ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan atau menciptakan untuk kalian bintang-bintang. Kali ini menyinggung soal bintang, ya. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian bintang-bintang. Litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri, agar kalian mendapatkan petunjuk dengannya di kegelapan daratan dan lautan. Bintang bisa memberikan sinar, bahkan petunjuk. Qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami, kata Allah, telah merinci secara detail tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Dari mulai ayat yang ke-95 itu sudah Allah jelaskan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Bagaimana benih itu bisa terbuka, bagaimana biji itu bisa terbuka, bagaimana yang mati bisa mengeluarkan yang hidup, bagaimana yang hidup bisa mengeluarkan yang mati, bagaimana pagi atau sinar pagi datang, ya. Bagaimana waktu malam bisa dijadikan untuk waktu istirahat, bagaimana matahari dan bulan terus berputar, ya, membantu perhitungan manusia dari waktu ke waktu. Sekali lagi, semua itu sebagai tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini di ayat ini Allah singgung soal bintang, di mana bintang ini dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi kita manusia di kegelapan daratan dan lautan. Tafsirannya, Wallah subhanahu huwalladhi ja'ala lakum ayyuhan nas an-nujuma alamat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia an-nujum, bintang, bintang, alamat sebagai tanda, ya, sebagai tanda. Ta'rifuna biha at-turqa lailan idza walantum. Dengan adanya bintang-bintang tersebut, kalian mengetahui jalan di waktu malam saat kalian tersesat. Saat kalian tersesat. Bisababil dhulmati syadidah fil barri wal bahri, oleh sebab kegelapan yang sangat di daratan maupun di lautan. Kapal pun bisa berlayar di lautan, di antaranya dengan bantuan bintang-bintang yang ada di langit. Ya, saat kita ada di tengah lautan di waktu malam, coba tatap langit, ya, akan kita lihat bintang-bintang begitu indah. Ya, begitu indah. Laut tidak gelap karena ada bintang-bintang tersebut, sangat-sangat membantu sekali. Yang menjadikan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qad bayyana al-barahin al-wadihah. Kata Allah, kami sudah jelaskan bukti-bukti yang nyata, yang jelas. Liyatadabbaraha minkum ulul ilmi billah wa syar'ihi, agar orang-orang yang berilmu, memiliki pengetahuan tentang Allah dan syariatnya, dapat mentadaburinya dengan baik. Karena salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah agar bisa kita tadaburi isinya dengan baik. Nah, dan salah satu cara di mana kita mengenal Allah adalah dengan mengenal tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya, kauniyah dan syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah berhubungan dengan alam semesta, dengan segala hal yang merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada salahnya kita pergi ke satu tempat sambil melihat, ya, keadaan sekitar, mentadaburi, ya, apa-apa yang kita lihat. Ini akan membuat kita semakin sadar betapa besar ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan ada rasa takut dalam diri kita akan segala hukuman, ya, azab yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan. Nah, jadi intinya menambah keimanan. Ya, ada tadabbur alam kan begitu. Ini bisa menambah keimanan. Ya, sekali-kali ke gunung, sekali-kali ke laut. Ya. Jangan ke kota terus. Jangan ke mall terus. Kalau ke kota terus susah iman turun. Apalagi kalau ke mall, ya. Kalau setiap saat ke mall, iman bisa turun. Cobalah sekali-kali pergi ke satu tempat di mana di situ kita bisa melihat dan menyaksikan secara langsung betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menambah iman. Orang-orang yang beriman butuh tasliyah, butuh hiburan, tapi hiburan yang bisa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain rasa senang yang didapat dan dirasakan. Nah. Kemudian ayat yang ke-98. Allah berfirman, "Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah, famustaqarrun wa mustawda'un." Qad fassalna al-ayata liqaumin yafqahun. Wa huwa alladhi, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Menciptakan kita semua dari satu jiwa, yakni Adam. Dari Adam alaihi salam. Fa mustaqarrun wa mustaudaun. Maka ada tempat, ya, tinggal, wa mustaudaun, dan ada tempat menjaga atau menyimpan. Qad fassalnal ayat liqaumi yafqahun. Kami, kata Allah, telah merinci tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi yafqahun, bagi kaum yang mengerti, yang memahami. Tafsiran dari ayat ini, qala wallahu subhanahu wallazi ibtada'a khalqakum ayyuhan nas min adam alaihi salam. Dialah Allah yang mengawali ciptaan kalian wahai manusia dari Adam alaihi salam. Ini yang dimaksud dengan min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Maksudnya dari Adam alaihi salam. Id khalaqahu min tin, yaitu ketika Allah ciptakan Adam dari tanah. Tsumma kuntum sulalatan wa naslan minhu, lalu kalian adalah keturunan Adam. Faja'ala lakum mustaqarran tastaqirruna fihi wa huwa arhamun nisa. Kemudian Allah jadikan untuk kalian tempat tinggal. Tastaqirruna fihi, kalian tinggal di situ. Wa huwa arhamun nisa, yaitu rahim-rahim wanita. Ini yang dimaksud dengan famustaqarrun, maka ada tempat tinggal bagi kalian, yaitu apa? Rahim-rahim wanita. Ya. Wa mustaudaan tuhafidhuna fihi, dan tempat menyimpan di mana kalian akan dijaga padanya. Wa huwa aslabur rijal, yaitu aslabur rijal, ya, tulang sulbi laki-laki. Nah. Qad bayyana al-hujaja wa mayyaznal adillah. Kata Allah di ayat ini, sungguh kami telah menjelaskan hujjah demi hujjah, dan kami terangkan dalil-dalil. Wa ahkamnaha liqaumin yafhamuna mawaqi'al hujaj wa mawadhi'al ibar. Dan kami telah jelaskan bagi kaum yang memahami hujjah dan memahami pelajaran yang bisa diambil darinya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga sama kembali menyebutkan kekuasaannya. Ya. Di mana asal muasal kita adalah dari satu jiwa, yaitu Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah. Ya. Kemudian Adam menikah dengan Hawa. Terciptalah kita semua. Kita ditempatkan ketika kita diciptakan, yaitu di rahim-rahim wanita. Dan kita dijaga, yaitu disimpan di aslabir rijal, tulang-tulang sulbi kaum laki-laki. Semuanya gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.